an mukhaffafah min ats-tsaqilah. Baik. Di mana an mukhaffafah min ats-tsaqilah, ikhwana fillah habidakumullah taala. Baik. Baik. Hukum asalnya ya netap berkebalikan dengan apa ya khana jamal in yani mukhaffafah, maka asalnya tidak beramal. Taib an mukhaffafah min ats-tsaqilah itu akan beramal disebutkan oleh syarih rahimahullahu taala tidak secara mutlak, ada di sana ketentuan-ketentuan atau syaratnya. Baik. Syaratnya apa ya Khana Udaifah? Aywa. Aywa. Yang pertama, yani la yakunu ismuha illa dhamir asy-sya'n mahdhufan. Tidaklah isimnya kecuali berupa dhamir sya'an yang dimahdhuf. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Dan yang kedua, khobarnya pun tidak boleh berupa kecuali jumlah. Tain. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Syarat yang pertama yakni la yakunu ismuha illa dhamir asy-sya'an. Ini asalnya. Akan tetapi kadang-kadang isimnya bukan berupa dhamir asy-sya'an. Taib. Nadir. Ya, jarang sekali. Contohnya apa ya Fana Ibrahim? Baik. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Nah, adapun syarat yang kedua. La yakunu khabaruha illa jumlatan. Tidaklah khabarnya kecuali berupa jumlah. Jumlah. Baik jumlah apa ya karena Ahmad? Ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, apabila khabarnya berupa jumlah ismiyah, hal yahtaj ila al-fasil? Ay wa la yahtaj ila al-fasil. Taib. Ini. Contohnya apa ya karena Ahmad? Aywa. Alimtu an Zaidun qa'imun. Taib. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Khabarnya bisa berupa jumlah fi'liyah. Dan fi'ilnya mungkin berupa fi'il apa ya khana Muhammad? Aywa, mutasarrif atau ghairu mutasarrif. Apabila yakni fi'ilnya itu ghairu mutasarrif, membutuhkan fasil tidak ya karena Ismail? Tidak membutuhkan fasil. Contohnya apa? Aywa, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Taib. Contoh yang lainnya karena Salim. Taib. Ini tatkala khabarnya berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya itu ghairu mutasarrif. Nah, Nah, kemudian yang kedua adalah khabarnya berupa jumlah fi'liyah namun fi'ilnya itu mutasarrif. Dari sisi maknanya ada berapa kemungkinan ya Akhana? Hidayat? Yakni? Ayo. Nah, mungkin bermakna doa, mungkin tidak. Nah, kalau bermakna doa, apakah membutuhkan fasil ya karena hidayah? Contohnya apa? Ayo, fi qirati man qara'a ghadiba bi sighatil madhi. Baik. Adapun tatkala khabarnya itu berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya itu adalah mutasarrif yang tidak memiliki makna doa, maka apa yang dibutuhkan ya apa Zakiyah? Aywa. Nah, di mana syarih rahimahullahu taala tatkala menjelaskan ada berapa macam fasil? Aywa. Pertama, qad, contohnya. Aywa. Wa na'lam an qad sadaqtan. Yang kedua ya Khan Abdul Aziz. Aywa, harfu tanfis itu ada berapa macam? Aywa. Aywa, contohnya yang sin. Aywa. Contoh yang saufa. Baik. Adapun yang ketiga ya Khana Jamal. Nafi. Contohnya. Aywa. Baik. Nah, nafi ada berapa macam? Ya Khana Jamal. Disebutkan di situ. Akan udhiba. Ada berapa macam yang disebutkan? Ya? Aywa, apa saja? Aywa, la, lan, dan lam. Contohnya yang lan. Aywa, contoh yang lam. Aywa. Adapun fasil yang keempat ya Khana Ibrahim. Lau. Taib. Contohnya. Taib. Nah, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Walaupun yakni datang yang jumlahnya sedikit, tatkala khabarnya berupa jumlah fi'liyah, fi'ilnya itu mutasarrif, tidak di mana doa, namun tidak ada fasil pemisah. Contohnya apa ya Khana Ahmad? Aywa, an yutimmu. Tidak dibaca apa? Aywa. Entum. Ini pokok-pokok pembahasan yang kita bahas pada pertemuan kemarin. Sekarang kita akan masuk pada huruf yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa khuffifat ka'an aidan fanui. Mansubuha wa thabitan aidan ruwi. Qala syarih rahimahullahu ta'ala idha khuffifat ka'an Nuya ismuha. Wa ukhbira anha bi jumlatin ismiyatin nahu ka'an Zaidun qa'imun aw jumlatin fi'liyatin musaddarah bilam taqawlihi ka'an lam taghna bil ams aw musaddarah biqad taqawli syair afida tarahulu ghaira anna rikabana lamma tazul pirihalina waka'an qad waka'an qadi. Apabila ka'anna ditakhfif, ikhwana fillah habidakumullah, maka diniatkan isimnya. Dan diberikan khobar dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh yang jumlah ismiyah. Kan Zaidun qa'imun. Taib. Aina wasal. Duh. Ah. Syaitnya mana ya kana Muhammad? Aywa. Khabarnya mana? Aywa. Isimnya kan? Aywa. Atau yang kedua adalah berupa jumlah fi'liyah yang diawali dengan lam. Kaqaulihi ta'ala ka'an lam taghna bil ams. Saidnya ya kana Ismail. Aywa. Lam taghna. Taib. Atau diawali dengan qad. Kaqauli syair afidatah tarahulu ghaira anna rikabana lamma tazul birihalina waka'an ghadi waka'an qadi. Syaitnya ya kana Hidayat, ya kana Salim. Ayo. Ay waka'an qad zalat. Baik. Fasmu ka'an fi hadhihi al-amthilati mahdhufun. Maka isimnya ka'an pada contoh-contoh ini di mahdhuf. Wa huwa dhamirus sya'an. Dia adalah dhamirus sya'an. Baik, sebagaimana an. Wa taqdir ka'anhu Zaidun qa'imun wa ka'anhu lam taghna bil ams wa ka'anhu qad zalat. Berarti di sini ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala tetap beramal. Ka'an mukhaffafah minath thaqilah ini tetap beramal, hanya isimnya berupa dhamirus sya'an yang dimahdhuf. Wal jumlatul lati ba'daha khabarun anha wa hadha ma'na qawlihi fanwi mansubuha. Sedangkan jumlah yang jatuh setelahnya adalah khabarnya ka'an, dan inilah makna ucapan musannif rahimahullahu ta'ala fanwi mansubuha, diniatkan nasabnya. Wa asyara biqaulihi wa thabitan aidan ruwi ila annahu qad ruwiya itsbatu mansubiha. Dan musannif rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, wa thabitan aidan ru'i, yakni mengisyaratkan bahwasanya sungguh diriwayatkan tetapnya isim yang dinasab itu. Baik. Dan itu pun bukan berupa dhamirus sya'an, walakinnahu qalilun, akan tetapi yang demikian ini jumlahnya sedikit. Sebagaimana an asalnya adalah isimnya berubah dhamirus sya'an mahdhuf. Baik. Adapun yang berubah dhamir baris, maka yang demikian ini jumlahnya sedikit. Wa minhu qawluhu wa sadrin musyrikin nahari ka'anta jayihi huqqani. Taib syahidnya. Aywa ka'an. Aywa. Nah, mana isimnya kan? Ya. Dhamirus sya'an. Belum nyambung. Antum yang akan apa Zaki ya? Aywa tadyaihi. Tayyib. Fa tadyaihi ismu ka'an. Wa huwa mansubun bil ya li annahu muthanna. Maka tadyaihi itu adalah isimnya ka'an. Dan dia dinasab dengan ya. Kenapa? Karena muthanna. Wa huqqani khabaru ka'an. Ini diriwayatkan dinasab. Ka'an tadyaihi. Waruya ka'an thadiyahu huqqani. Dan diriwayatkan pula dengan dirafa. Ka'an thadiyahu huqqani. Nah, kalau dibaca rafa ikhwana fillah hafidhakumullah, maka berarti thadiyahu adalah sebagai mubtada, huqqani sebagai khabar. Jumlah ismiyah thadiyahu huqqani sebagai khabarnya ka'an. Nah, terus isimnya mana? Fayakunu ismu ka'an mahdhufan wa huwa dhamirus sya'an. Wa taqdir ka'anhu thadiyahu huqqani. Wa thadiyahu huqqani mubtada'un wa khabar fi mawdi'i raf'in khabaru ka'an. Wa yuhtamal an yakuna thadiyahu isma ka'an wa ja'a bil alif ala lughati man yaj'al al muthanna bil alif fil ahwali kulliha. Dan dimungkinkan yakni di rafa'nya thadiyahu atau thadiyahu itu adalah isimnya ka'an dan dia datang dengan alif. Tayyib, berdasarkan lughah yang menjadikan mutanna itu tanda i'rabnya dengan alif, baik di rofa, di nasab maupun di jirkan. Awun di jirkan. Mana fillah habibakumullah, berarti di sini selesai yakni juz yang pertama dari syarah Alfiyah Ibni Aqil rahimahullahu ta'ala. Entum. Karena terkait dengan yang ditakdir hanyalah ini saja. Ini untuk lakinna Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab, yakni tidak disebutkan di sini karena pada juz yang kedua itu membahas la allati linafil jins. Ini. Karenanya apa tadi? Pertama apa? In mukhaffafa minats tsaqilah. Kemudian yang kedua an mukhaffafa minats tsaqilah. Kemudian yang ketiga adalah ka'an mukhaffafa minats tsaqilah. Baik. Nah, terus lakin mukhaffafa minats tsaqilah tidak, yakni dibahas di sini. Sampai yakni di sini terlebih dahulu. Nah, jangan lupa untuk di apa namanya di talkhis. Nah, ringkasan-ringkasan supaya itu akan bermanfaat bagi antum yakni sendiri. Adapun untuk pembahasan yakni macam yang kedua dari nawasikh yang menasabkan isim yang menasabkan isim dan merupakan khobar ikhwana fillah habidakumullah, yaitu la allati linafil jins, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.